raiso dadi penopangmu, aku raiso jagani sirammu. Wis lalekno kenanganmu karo aku, wis ikhlasno aku saka atimu. Rasa dieling-eling mung nyiksa batinmu, wis rasa dipikir mengko awak.